Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada sore hari ini 21 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari Risalatun Fizzakah karya Syekhu Syuyukhina Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari risalah beliau alaihi rahmatullah, ingin sedikit saya nukilkan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus ketika beliau menghadapi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dengan beriktikaf. Kita telah mengetahui bersama bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan iktikaf yang beliau kerjakan alaihi salatu wassalam tidaklah menghalangi beliau untuk terus mengerjakan amalan-amalan ketaatan, bahkan jauh bertambah kali-kali lipat amalan ketaatan yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada mukaddimah yang kemarin telah kita sebutkan salah satu contoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingkari beberapa gelintir sahabah beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, terkhusus Umar ibn Abi Salamah, ketika memandang bahwa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari mendatangi istri beliau, keluarga-keluarga beliau, terkhusus Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, adalah hal yang wajar karena beliau di 20 hari pertama seorang yang mendatangi Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha karena keadaan beliau telah diampuni segala macam dosa dan perbuatan kelalaian yang ada di sisi beliau. Maka Umar ibn Abi Salamah menginginkan hal tersebut tidak terjadi pada beliau. Selama 30 hari penuh beliau ingin mengiktizal, memisahkan diri beliau dari istri beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari perbuatan tersebut dan memberikan pelajaran adab kepada Umar ibn Abi Salamah seraya mengatakan, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengamalkan sebuah amalan saleh ketika beliau beriktikaf yang disebut dengan saddun lidzari'ah, menutup celah-celah syaitan yang dikhawatirkan akan terbuka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang ketika beriktikaf menerima kunjungan dari pihak lain. Di antara yang mengunjungi beliau, yang menziarahi beliau di kemah beliau alaihi salatu wassalam, adalah beberapa istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardhahun. Dan di antara istri-istri tersebut yang ternukil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-3039, bahwasanya Sofiyah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi beriktikaf di Masjid An-Nabawi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, yakni Sofiyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu lailan fahaddathtuhu thumma qumtu. Kata Safiyyah radhiyallahu taala anha adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, aku mengunjungi beliau di kemah beliau alaihi salatu wassalam lailan pada malam hari. Fahaddathtuhu thumma qumtu, kemudian aku ajak beliau berbincang sejenak dan aku pun pergi meninggalkan kemah beliau. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab. Maka ketika melihat Safiyyah akan beranjak pulang, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merealisasikan sabda beliau, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarga-keluarganya, yakni dengan istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga-keluargaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menemani Safiyyah untuk beranjak ke rumahnya. Maka ketika di pertengahan jalan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengantar Safiyyah, ditemui dua sahabat. Yang mana dua sahabat ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Safiyyah, yang awalnya kedua sahabat tersebut berjalan dengan jalan yang biasa, mereka memulai perjalanan tersebut dari masjid Nabi alaihi salatu wassalam menuju rumah-rumah mereka dengan jalan yang biasa, jalan yang santai. Ketika mereka melihat Nabi alaihi salatu wassalam bersama seorang wanita, mereka langsung mempercepat langkahnya, tidak ingin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengantar salah seorang dari keluarga beliau radhiyallahu taala anhunna wa ardhahun. Akan tetapi niat tersebut tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Nabi alaihi salatu wasallam menutup celah syaitan. Diperintahkan kepada dua sahabat yang bergegas tadi, yang biasanya jalannya santai kemudian melihat Nabi bersama seorang wanita langsung bergerak cepat. Ala rislikuma, tenang kalian dalam berjalan. Innaha la Safiyyah, dia ini wanita yang bersamaku adalah Safiyyah. Maka dua sahabat tersebut terkejut ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan innaha la Safiyyah. Subhanallah, kami tidak menuduh engkau ya Rasulullah berjalan bersama wanita ajanib di tengah malam untuk mengantar pulang atau untuk berbuat wal'iyadzu billah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, bukankah kalian telah mengetahui bahwasanya asyaitan itu menjalani masuk di tengah-tengah tubuh seorang anak Adam, tubuh manusia, majrad dam, melalui aliran-aliran darah. Mungkin dua sahabat tersebut tidak memiliki niat untuk bersu'udzon kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di malam tersebut. Mereka adalah orang yang berhusnudzon, mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka orang yang menghormati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka mempercepat jalan mereka. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang hal yang lain. Kalau ini dibiarkan, maka syaitan akan mendapatkan celahnya. Mungkin malam yang kedua, mungkin malam yang ketiga, masuk syaitan kepada dua orang sahabat tersebut. Pada malam itu kita melihat Nabi bersama siapa beliau, sementara istri-istri beliau semuanya di rumah, keluarga-keluarga beliau semuanya di rumah, apalagi munafikin masih tersebar, musyrikin masih tersebar, musuh-musuh Islam masih banyak. Banyak celah-celah syaitan yang terbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengamalkan sebuah amalan yang dikenal dengan para ulama dengan nama saddun lidzari'ah atau saddudz dzara'i, menutup banyaknya celah-celah syaitan. Sehingga syaitan tidak bisa lagi masuk kepada dua orang sahabat tersebut, memberikan was-wasahnya, memberikan gangguannya, memberikan su'udzannya. Coba perhatikan, Nabi tengah malam berjalan padahal beriktikaf. Coba terus. Apabila celah syaitan tersebut tidak ditutup, maka wal'iyadzu billah fitnah akan merebak di kota Al-Madinah. Akan tetapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ucapan beliau, setiap ucapan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ala rislikuma, tenanglah kalian dalam berjalan, tidak usah terburu-buru. Innaha la Safiyyah, wanita ini adalah Safiyyah, tertutup celah syaitan, tidak bisa lagi difitnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjalan dengan seorang wanita yang halal, yang merupakan istri beliau, dan diantarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam menuju rumah Safiyyah radhiyallahu taala anha. Maka khotibillah ya ra'akumullah, inilah bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabah beliau, mengajarkan adab kepada para sahabah beliau dengan cara-cara yang bisa kita katakan sebagai cara-cara yang sangat-sangat indah. Rasul SAW tidak ingin mereka menjadi korban dari makar-makar syaitan, korban dari waswasah syaitan, sehingga Rasul SAW menutup dari awal celah tersebut, walaupun dua orang sahabah mengatakan kami tidak akan su'udzon kepada engkau ya Rasulullah dengan lafaz subhanallah, akan tetapi itu semua tidak menjadikan Nabi tidak mengajarkan adab kepada mereka, tidak mengajarkan sesuatu yang namanya saddun lidzari'ah kepada mereka. Tetap dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wassalam untuk mengajarkan kepada umat manusia, untuk mengajarkan kepada umat beliau alaihi salatu wassalam bahwa syaitan berjalan memasuki tubuh-tubuh manusia, tubuh-tubuh Bani Adam melalui majra ad-dam, aliran-aliran darah mereka. Sangat mudah bagi syaitan untuk memberikan waswasnya wal'iyadu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari risalah Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah. Kita sampai kepada ucapan beliau setelah menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya, man atahullahu malan, barang siapa dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan kaum muslimin yang diberikan rezeki, diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa harta benda, falam yu'addi zakatahu, dalam keadaan dia tidak mau menunaikan zakatnya, muthilalahu syajja'an aqra'lahu zabibatan. Ini sekaligus meluruskan kesalahan terjemahan dari apa yang telah saya sebutkan pada pertemuan kemarin. Muthilalahu syajja'an aqra'lahu zabibatan. Kemarin saya terjemahkan dengan harta tersebut akan berubah wujud menjadi seorang manusia yang memiliki mata yang tajam, mata yang bengis, yang di dua pundaknya terdapat besi yang besar. Ini kesalahan dari saya, dan saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah melakukan kesalahan tersebut. Yang benar adalah makna muthilalahu syajja'an aqra'lahu zabibatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fatah, bahwasanya syajja'an yang dimaksudkan di sini adalah seekor ular berbisa. Seekor ular berbisa yang sangat besar. Jadi harta benda yang tidak dikeluarkan zakatnya nanti di alam-alam kubur para agnia, para orang-orang kaya, akan berubah wujud menjadi seekor ular berbisa yang sangat besar, aqra'lahu zabibatan, yang dia memiliki dua titik. Dua titik ini khilaf dari kalangan para ulama, apakah dua titik itu maksudnya titik-titik yang ada di tubuh ular, ataukah dua titik yang dimaksudkan adalah dua mata. Akan tapi Al-Hafidh mengatakan dua mata, dua mata dari ular tersebut yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Yutawwiquhu yaumal qiyamah, yang mana ular tersebut akan membelit leher sang pemilik harta. Jadi dikalungkan, harta tersebut dirubah menjadi ular, ular tersebut dikalungkan pada tubuh seorang kaya tadi yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Yaumul qiyamah, pada saat yaumul qiyamah nanti, wal iyadu billah. Thumma ya'khudhu bilih zimataihi, ya'ani syiddaqaihi. Ma'na lih zimataihi, bukan dua pundak, yang benar adalah dua rahang. Jadi dua rahang yang dimiliki oleh ular tersebut dibuka lebar-lebar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dihadapkan ke wajah sang pemilik harta. Dua rahang dari ular yang berbisa tadi, yang sangat memiliki bisa atau racun yang semisalnya, dibuka di hadapan wajah sang pemilik harta. Thumma yaqul, yang siap menyantap, yang siap memangsa tubuh orang kaya tersebut. Thumma yaqul, kemudian ular tadi akan mengatakan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ana maluka, ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah harta yang telah engkau simpan selama ini di dunia, di muka bumi, tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah dizakati. Akhirnya harta tersebut berubah wujud menjadi ular yang dikalungkan oleh Allah wal'iyadu billah ke leher mereka. Yang mana ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Thumma tala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala, Nabi alaihi salatu wasallam membacakan firman Allah yang ada di dalam surah Ali Imran ayat ke-180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Janganlah seorang hamba yang kaya tadi, seorang hamba yang berlimpah hartanya, mengira dan dia adalah orang yang bakhil, dia orang yang tidak mau mengeluarkan harta bendanya untuk zakat, janganlah dia mengira bahwa harta-harta tersebut merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Bal huwa syarrul lahum, bahkan harta tersebut akan menjadi sebab terbesar dia mendapatkan azab, kecelakaan, kebinasaan nanti pada yaumul qiyamah. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumul qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan harta-harta yang telah dia simpan, harta-harta yang telah dia bakhil darinya untuk diberikan kepada fuqara wal masakin wa dzawil hajat, orang-orang yang membutuhkan, pada lehernya nanti pada saat yaumul qiyamah wal iyadzu billah. Ini jenis azab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu harta benda yang disimpan rapat-rapat, harta benda yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya, sedekahnya, infaknya, akan dikalungkan seberat apapun hal tersebut. Maka hamba yang kaya raya tadi harus dan mau tidak mau mengalungi sekian banyak harta yang telah dia kikir darinya, wal iyadzu billah. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah. Wazakatu tajibu fi arba'ati asnaf, dan zakat ini diwajibkan pada 4 jenis harta. Seperti kemarin yang telah kita sebutkan pada akhir-akhir majelis yang ada, bahwa tidak semua zakat, tidak semua harta benda yang kita miliki wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Hanya pada jenis-jenis tertentu. Hanya pada jenis-jenis tertentu. Paling tidaknya ada 4 jenis yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Selain dari 4 ini, maka tidak wajib. Yang pertama, al-khariju minal ardi minal hububi wa thimar. Yang pertama adalah hasil dari pertanian. Seorang yang bertani menanam sesuatu, maka itu diatur dalam syariat Islam, memiliki nisab, memiliki haul, yang mana zakat dari pertanian ini telah dijelaskan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya bukan pada semua jenis tanaman dan tumbuhan. Bukan pada semua jenis tanaman dan tumbuhan. Orang memiliki misalkan perkebunan anggur besar sekali. Kemudian apakah wajib dizakati dari hasil panennya, dikeluarkan sekian kilo anggur dan yang seterusnya? Maka jawabannya tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika membahas yang berkaitan dengan zakat pertanian ini atau zakat tumbuh-tumbuhan yang merupakan hasil dari muka bumi, yang merupakan hasil dari seorang yang berusaha tani dan yang semisalnya, ketika Rasul mengirim Abu Musa dan Hudzaifah ibnul Yaman, Abu Musa al-Asy'ari dan Hudzaifah ibnul Yaman dikirim ke negeri Yaman. Singkat cerita, Nabi memberikan sekian banyak wasiatnya, sekian wejangannya, sekian nasihatnya. Di antara nasihat Nabi SAW, kata Ar-Rasul SAW kepada Abu Musa dan Hudzaifah ibn al-Yaman, La ta'khudhu minhum illa min asnafil arba'ah. Wahai Abu Musa, wahai Hudzaifah ibn al-Yaman, janganlah kalian mengambil zakat dari harta-harta mereka kecuali dari 4 jenis tumbuhan. Ini pembahasan khusus pada zakat pertanian. 4 jenis tumbuhan. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, asy-syair. Yang kedua al-hintah. Yang ketiga az-zabib. Yang keempat at-tamr. Hanya pada 4 ini. Wahai Abu Musa, wahai Hudzaifah, jangan kalian ambil dari selain 4 ini. Yang pertama asy-syair. Asy-syair itu bahasa kita gandum kasar. Kemudian al-hintah. Al-hintah itu gandum, tapi dia lebih halus bentuknya. Gandum halus. Yang ketiga, az-zabib, kismis. Yang keempat, at-tamr, kurma kering. Bukan kurma basah, bukan ar-rutab. At-tamr, kurma kering. Jadi 4 jenis tumbuhan ini, inilah yang diwajibkan zakatnya. Khilaf di kalangan para fuqaha. Apakah mereka yang bertani selain dengan 4 ini, wajib untuk mengeluarkan zakatnya? Khilaf. Al-Imam Malik Al-Imam Syafi'i memiliki pendapat empat hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena empat jenis tumbuhan tersebut, empat jenis tanaman tersebut adalah makanan pokok bangsa Arab ketika itu. Mereka makannya gandum. Gandum kasar dan gandum kering. Gandum kasar dan gandum halus. Kemudian mereka makanan pokoknya kismis. Mereka makanan pokoknya juga tamar, kurma. Jadi empat hal ini disebutkan oleh Nabi karena makanan pokoknya bangsa Arab ketika itu empat jenis tumbuhan ini. Oleh karenanya dikiaskan, dianalogikan oleh mereka para imam, terkhusus dari Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, bahwa mereka-mereka yang bertani makanan-makanan pokok juga diwajibkan zakatnya. Masuk kepadanya beras, padi misalkan, jagung, atau mungkin gandum, atau mungkin sagu, atau mungkin di sebahagian tempat di Indonesia ini singkong. Karena sebahagian saudara-saudara kita di Papua, daerah timur sana, makanan kutul balatnya atau makanan pokoknya mereka singkong. Maka yang bertani, menanam tumbuhan-tumbuhan yang merupakan makanan pokok dari sebuah tempat, dari sebuah daerah, maka juga dikenakan zakatnya, wajib untuk dia keluarkan. Ini pendapat Imam Syafi'i alaihi rahmatullah yang dikuatkan oleh sebahagian besar dari kalangan para fuqaha. Walaupun jumhur al-fuqaha memiliki pendapat bahwasanya empat yang disebutkan oleh Nabi tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan dengan tumbuhan jenis apapun. Ini pendapat Imam Ahmad, begitu pula pendapat Imam Abu Hanifah. Walaupun Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi, akan tapi kita tidak terlalu membahas permasalahan ini. Walhasil, untuk mencari sesuatu yang lebih tenang, sesuatu yang lebih mendekati kepada al-haq, lebih mendekati kepada kebenaran, mungkin kita bisa memakai pendapat Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Sehingga makanan pokok yang ditanam oleh sebahagian kaum muslimin, kalau memang hal tersebut dijadikan sebagai murni bahan makanan pokok di satu tempat, satu negara, satu daerah, satu kampung, maka sang petani wajib mengeluarkan zakatnya. Dan zakatnya secara umum nanti insya Allah akan disebutkan, tapi kita tidak berlama-lama dalam merinci hal ini, secara global saja saya sebutkan. Yang wajib dikeluarkan dari perkara atau dari zakat pertanian ini, al-hubub wa thimar, jenis-jenis tumbuhan dan tanaman ini, adalah al-usyur, 1/10. Atau dalam keadaan lain bisa nisful usyur, 1/20. Kapan 1/10? Kapan 1/20? Kalau bilangan persen mudahnya, 1/10 itu 10%, 1/20 itu 5%. 1/10 itu 10%. Kapan? Apabila tanaman-tanamannya mengandalkan air hujan, pengairannya mengandalkan mata air. Artinya dia tidak perlu memiliki alat atau menyewa alat atau memakai hewan-hewan, sapi, kerbau dan yang seterusnya untuk mengairi tanaman-tanamannya, sawahnya atau yang semisalnya. Tidak butuh. Tapi yang dia lakukan adalah menunggu air hujan atau mungkin dia punya mata air mengalir sendiri tanpa, artinya tanpa mengeluarkan biaya. Pengairannya tanpa mengeluarkan biaya. Zakatnya 10%. Nisabnya kapan? Nisabnya ketika sampai kepada bilangan khamsa aswaq. Khamsa ausak, 5 ausak. Yang mana 5 ausak ini insyaallah akan dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah. Ini yang 10%. Adapun yang 5% dikeluarkan seorang petani apabila sawahnya, pertaniannya mengandalkan apa yang disebut dengan pengairan buatan. Pengairan manusia, pengairan buatan manusia. Mungkin dia punya pompa atau yang semisalnya mengambil dari sumur tangga atau mengambil dari sumurnya pribadi. Intinya dia mengeluarkan biaya untuk mengairi dan menyuburkan tanah pertaniannya, menyuburkan lahan pertaniannya. Maka kalau seperti ini keadaannya, dia harus mengeluarkan 5%, bukan 10% seperti yang pertama tadi. Ini jenis yang pertama yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun selainnya dari makanan pokok seperti tadi yang kita contohkan, anggur. Anggur bukan makanan pokok, buah-buahan biasa, semangka dan yang seterusnya. Maka yang rajih dalam permasalahan ini, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali satu keadaan. Kecuali para petani tersebut menjadikan itu sebagai ladang bisnis utamanya. dan sampai kepada nisabnya, sampai kepada haulnya, insyaallah nanti akan ada pembahasannya. Tapi yang berkaitan dengan nisab dan haul yang sampai kepada khamsa ausak, lima ausak yang merupakan situ nasa'an, 60 sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya pada bahan-bahan makanan pokok. Jenis yang kedua, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah as-sa'imatu min bahimatil an'am. Mereka yang beternak, mereka yang memiliki binatang-binatang ternak atau hewan-hewan ternak. Dan ini juga hanya terbatas pada tiga jenis hewan ternak, kambing, sapi, dan onta. Selain itu tidak. Ayam misalkan, tidak. Dia beternak ayam, usahanya besar dari ayam dan yang seterusnya, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Kecuali apabila ayam tersebut dijadikan sebagai bahan utama ketika dia berdagang. Nanti masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu urudut tijarah, sesuatu yang disiapkan memang untuk berdagang. Kemudian jenis yang ketiga, setelah yang pertama kita ketahui tadi tumbuh-tumbuhan, yang kedua adalah as-sa'imah, hewan-hewan ternak, binatang-binatang ternak, az-zahabu wal-fiddah. Inilah inti pembahasan kita nanti. Az-zahabu wal-fiddah. Az-zahab, emas, al-fiddah, perak. Yang nanti insyaAllah akan dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz, az-zahab wal-fiddah ini adalah satu gambaran yang umum. Yang nantinya az-zahab wal-fiddah ini bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan dengan uang yang ada di tengah-tengah kita sekarang. An-nuqud an-naqdiyah. Uang yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang keempat, jenis barang yang keempat yang wajib dikenakan zakat adalah urudut tijarah, barang-barang dagangan. Nah, ini masuk kepada keumuman, semua barang dagangan, barang-barang dagangan secara umum. Walaupun ikhwati fillah yarhamakumullah, urudut tijarah ini khilaf qawi di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani alaihi rahmatullah tidak memandang urudut tijarah sebagai sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya, tidak. Urudut tijarah, barang-barang disiapkan untuk berdagang, kata Syekh Al-Albani dengan dalil-dalil yang beliau paparkan secara rinci, dengan menukilkan hadis Umar bin Al-Khattab, menukilkan ucapan Abu Sa'id Al-Khudri dan yang seterusnya dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, beliau sampai kepada sebuah kesimpulan bahwasanya urudut tijarah tidak masuk kepada jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ini pendapat Syekh Al-Albani, sedikit menyelisihi jumhur. Jumhur al-fuqaha, semuanya mayoritas para ulama fikih mengatakan bahwasanya urudut tijarah, sesuatu yang disiapkan untuk berdagang, ketika sampai nisabnya, sampai haulnya, harus dikeluarkan zakatnya. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya tersendiri. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, wali kullin minal asnafil arba'ati nisabun mahdud la tajibuz zakatu fima dunahu. Dan masing-masing dari jenis tersebut memiliki nisab tersendiri, yang mana zakat itu tidak wajib dikeluarkan apabila jenis-jenis tadi belum sampai kepada nisabnya. Fanisabul hubub yuthimar. Beliau masuk kepada pembahasan jenis yang pertama. Adapun nisab dari jenis-jenis tumbuhan dan tanaman yang bisa kita kiaskan, kita analogikan dengan padi, jagung, dan yang semisalnya. Karena kalau di Indonesia ini sulit akan kita dapati para petani kurma, jarang. Khamsatu awsaq, nisabnya adalah 5 awsaq. Wal wasqu, dan 1 wasaq, situ nasa'an bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 sa'nya 60 sa', 1 wasaqnya afwan, 1 wasaqnya 60 sa' dari sa'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayakunu miqdarun nisab bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tamri wal-zabibi wal-hintati wal-aruz wal-sya'ir wa nahwiha 300 sa' bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita telah mengetahui yang namanya 5 awsaq adalah 1 wasaq sama dengan 60 sa', berarti 5 awsaq adalah 300 sa'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu sok sudah kita ketahui pada majelis tadi pagi. Satu soknya Nabi itu 2,4 kilo. Ya, kalau kita mau berhati-hati 3 kilo. Ini pendapatnya Syekh bin Baz. Berarti kalau tanaman, anggaplah padi, beras dan yang seterusnya, jagung, gandum, itu sampai kepada 300 sok, tinggal dikali. 300 dikali 2,4. 300 dikali 2,4 sampai kepada nisabnya dan bertahan selama 1 tahun. Afwan, tidak dipersyaratkan haul di sini. Sampai kepada nisabnya langsung dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%. Tidak butuh menunggu 1 tahun karena ini adalah hasil panen. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, harus dikeluarkan zakatnya ketika panen. Jadi panen langsung dikeluarkan 10% kalau dia mengandalkan air hujan, kalau panen langsung dikeluarkan 5% kalau dia mengandalkan pengairan buatan manusia. Jadi mudahnya nisabnya adalah 300 sa dikali 2,4. Kalau mau lebih berhati-hati, 300 sa dikali 3 kilo. Jadi kalau misalkan gambaran umum, ada seorang petani padi yang sedang panen dan mengeluarkan 1 ton beras, menghasilkan 1 ton beras, paling tidaknya kalau 10% dia harus mengeluarkan sekitar 100 kilo untuk dizakati pada saat panen tersebut. Ini jenis yang pertama. Wahuwa, kata beliau, arba'u hafanat biyadai ar-rajul al-mu'tadil al-khalaqah idha kanat yadahu mamlu'ataini. Jenis sa' dijelaskan oleh beliau itu kurang lebihnya sama seperti yang kita jelaskan, bahwa dua tangkup tangan dewasa ini satu sa' yang merupakan satu sa'nya Nabi SAW, 4 mud ini satu mud, dihitung selama sebanyak 300 kali, artinya 300 dikali 2,4 kilo tersebut. Wal wajibu fi dzalik, dan kewajiban seorang petani untuk mengeluarkan zakatnya tadi al usyur 1/10 atau 10%. Idza kanat an-nakhil waz-zuru' tusqa bila kulfah, kalau misalkan tanaman-tanaman yang ada, pohon kurma atau padi dan yang seterusnya, diairi tanpa adanya biaya. Jadi benar-benar dia mengandalkan air hujan, mata air dan yang seterusnya, atau mungkin air sungai atau yang semisalnya. Kal amtar wal anhar wal uyun al jariyah wa nahwi dzalik. Dia mengandalkan air hujan, dia mengandalkan air sungai, dia mengandalkan mata air yang berjalan untuk mengairi sawahnya, lahannya, maka yang harus dikeluarkan bagi seorang petani tadi, pemilik lahan tadi, adalah 10% ketika sampai kepada nisabnya. Nisabnya berapa? 300 kali 2,4 kilo atau 300 dikali 3 kilo. Amma idza kanat tusqa bima'unatin wa kulfah. Adapun apabila lahan pertanian tersebut diairi dengan biaya, kasawani, apa mungkin dia menyewa pompa air, wal makain arrafi'ah lil ma, dia menyewa pompa air atau mesin-mesin yang lainnya untuk bisa mengairi lahannya, sawahnya, wa nahwi dzalik atau yang semisalnya, fa innal wajiba fiha nisful usyur, maka yang wajib bagi dia adalah 1/20. Kama sahal hadithu dhalik bidhalik anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Berarti nisful usyur 1/20. 1/20 seperti yang kita bilang tadi sama dengan 5%. Jadi tergantung pengairannya dari mana. Kalau pengairannya murni air hujan 10%, pengairannya dengan menyewa alat yang semisalnya, maka yang wajib dikeluarkan dari 300 kali 3 kilo tersebut adalah 5%. Selesai dari pembahasan jenis yang pertama. Masuk kepada pembahasan jenis yang kedua. Wa amman nisabus sa'imah minal ibili wal baqari wal ghanam. Adapun nisabnya binatang-binatang ternak, hewan-hewan ternak, hanya pada 3 jenis, unta, sapi dan kambing. Mungkin kalau di tempat kita atau di negara kita Indonesia hanya 2, al-baqar dan al-ghanam, sapi dan kambing, karena tidak ada yang beternak unta di sini. Fa fihi tafsilun mubayyinun fil ahaditsis sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka nisabnya dari masing-masing hewan tersebut telah datang perinciannya dengan sangat terperinci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirinci oleh Nabi, dan ini bilangan yang baku tidak bisa bergerak. Bilangan yang baku tidak bisa bergerak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi istita'atir raghib fi ma'rifatihi su'al ahli al-ilmi an dzalik. Maka apabila ada yang beternak hewan, harus banyak-banyak bertanya kepada ahlul ilm tentang perkara tersebut. Walau la qasadal ijaz ladzakarnahu litamamil faidah. Karena tempat yang ringkas, kita tidak bisa merinci satu persatu nisab dari hewan-hewan tersebut. Kalaulah kita tidak menginginkan hal yang ringkas, maka niscaya akan kita sebutkan di dalam risalah ini untuk menyempurnakan faidah yang ada. Jadi tidak disebutkan oleh beliau karena perinciannya banyak sekali. Kambing itu sampai kepada 40 baru dia keluarkan. Sapi itu sampai kepada 30 30 ekor, 40 ekor, baru dia keluarkan zakatnya. 30 sampai 40, 40 sampai 50, terus. Semuanya diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula pada al-ibil, unta, 5 ekor unta wajib dia keluarkan, bintalabun dan yang seterusnya dari jenis-jenis hewan ternak tersebut. Jadi, kalau ada yang ingin mendapatkan perinciannya, insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang lain. Karena beliau di sini tidak membahas karena menginginkan satu hal yang ringkas dalam hukum zakat ini. Masuk kepada inti pembahasan, amma nisabul fiddah. Adapun nisab perak. Fami'atu arba'una mithqalan. 440 mithqal. Wa miqdaruhu bid-dirahimil arabiyyah as-su'udiyyah. Dan kalau kita mau setarakan dengan bilangan real Arab Saudi, kata beliau, sittatun wa khamsuna riyalan. 56 real. Ini nisabnya al-fiddah. Kalau 1 gram perak harganya berapa sekarang 1 perak ya? Ada 50 ribu perak? Gak tahu. Walhasil kata beliau 1 nisab al-fiddah, nisabnya perak itu 56 real. 56 real tinggal kita kalkulasikan. Kalau 1 real sekarang mungkin anggaplah 4.000 rupiah, maka dapat bilangan berapa, itulah nisabnya. Dijelaskan oleh para fuqaha yang lainnya bahwa kalau perak ini ada pada bilangan 595 gram perak nisabnya, dan dia bertahan selama haulan kamilan 1 tahun. Begitu pula nisab dzahab, nisabnya dzahab, nisabnya emas, 20 mithqalan, 20 mithqal. Wa miqdaruhu minal junaihat as-su'udiyah, kalau disetarakan dengan bilangan atau nominal Arab Saudi, 11 junaihan wa 3 asba'al janih bil giram. Dia beliau sebutkan alaihi rahmatullah dengan bilangan-bilangan Arab Saudi, nominal-nominal Arab Saudi, tapi dengan mata uang Mesir, al-junaih. Ana pikir tidak terlalu penting. Wa bil giram, kita lanjut kepada ucapan beliau, kalau disetarakan dengan gram, 92 jiraman, 92 gram. Jadi kalau emas tadi 595 gram, afwan, kalau perak 595 gram, kalau emas 92 gram. Ini sampai kepada nisabnya. 92 gram ini ijtihad dari beliau alaihi rahmatullah. Jumhur para fuqaha mengatakan nisab zahab, nisabnya emas itu 85 gram emas. 85 gram emas. Jadi seorang memiliki harta emas berupa 1 gram, 2 gram, terus terkumpul sampai kebilangan 85 gram emas, itu untuk sabil ihtiyat, berhati-hati, dikeluarkan zakatnya. Begitu pula pada perak, 595 gram perak, maka dikeluarkan zakatnya. Ini nisab pada emas dan perak. Wal wajibu fihima, dan yang wajib dari dua jenis tersebut, yakni emas dan perak, rubu'ul usyur, 2.5%. Ala man malaka nisaban minhuma aw man min ahadihima wa hala alaihi alhaul, apabila sampai kepada nisabnya dan telah sempurna haulnya, haulan kamilan 1 tahun. Jadi dia memiliki 85 gram emas, tidak bergerak selama 1 tahun dari Muharram sampai ke Dzulhijjah, dari Ramadan sampai ke Syaban. Ramadan sampai ke Syaban 1 tahun penuh. Berarti dia harus mengeluarkan 2.5% dari 85 gram emas tersebut. Dia harus mengeluarkan 2.5% dari 595 gram perak tersebut. Ini kalau dia memiliki harta benda berupa emas dan perak. Waribahu tabi'ul asal, dan keuntungan-keuntungan mengikuti apa yang menjadi pembahasan utama. Fala yahtaju ila haulin jadid, maka tidak perlu membutuhkan hitungan tahun yang baru. Kama anna an-nataj as-sa'imah tabi'u li aslihi fala yahtaju ila haulin jadidin idza kana asluhu nisaban. Jadi apabila seorang memiliki harta 85 gram emas dari bulan Muharram, kemudian di bulan Syawal, afwan, Muharram dia punya 85 gram emas, kemudian di bulan Rajab sebelum Dzulhijjah 3 sampai 4 bulan, di bulan Rajab hartanya bertambah, 85 gram tadi bertambah menjadi misalkan 90 gram emas. Maka kata beliau, tetap dari 90 itu dikeluarkan 2.5%. Jadi tidak perlu ketika memiliki hitungan baru dari 85 sampai ke 90 gram, 5 gram emas itu, afwan, 5 gram emas itu dihitung dengan haul yang baru, dihitung dengan tahun yang baru, tidak perlu. Jadi sudah terhitung ngikut dengan yang sebelumnya, ngikut dengan harta yang dia miliki tadi dari bulan Muharram sebanyak 85 gram emas tersebut. Wa fi hukmi dzahabi wal fiddah, dan pada hukum emas dan perak dianalogikan, dikiaskan dengan al-awraq an-naqdiyah allati yata'amal bihan nas al-yawm. Kita kiaskan, kata beliau, dengan uang, mata-mata uang yang dimiliki oleh manusia dan dipakai jual beli oleh mereka pada hari-hari ini. Sawa'un summiyat, apakah mata uang tersebut dinamakan dengan dirham, au dinaron, atau dinamakan dengan dinar, au dolaron, atau dinamakan dengan dolar, atau mungkin di masa kita atau di tempat kita rupiah, atau yang semisalnya, semuanya mata uang itu sama dikiaskan pada nisabnya zahab dan nisabnya fiddah. Dikiaskan pada nisabnya emas dan nisabnya perak. Au ghairu dzalika minal asma, atau nama-nama lain selain mata uang yang beliau sebutkan. Idza balagat qimatuha, kalau sudah sampai kepada nisabnya al-fiddah wa dzahab, sampai kepada nisab perak dan emas, wa hala 'alaiha al-haul, bertahan selama 1 tahun, wajabat fiha az-zakah, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Contoh kasus. Seorang memiliki harta uang rupiah sebanyak 50 juta. Dan ini nisabnya. Tapi kalau mau lebih bawah dari itu bisa sebenarnya. Kalau ada yang bisa bantu saya dengan kalkulator, kita anggap sekarang 1 gram emas itu harganya 500 ribu. Kita anggap. Berarti nisabnya harus sampai kepada 500 ribu rupiah dikali 85 gram emas. Ada yang bisa dibantu dengan kalkulator? 85 dikali 500 ribu. Berapa? 42 juta. 42 juta. Ini ala sabil ihtiyat. 500 ribu. Wallahualam, harga emas mungkin lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Tinggal dikalikan. Berapa harga 1 gram emas dikalikan dengan 85. Maka sampai kepada bilangan 42 juta. Kita ambillah mudahnya 50 juta. Ketika di bulan Muharram, dia memiliki uang 50 juta. Dan zakatul mal, ini namanya zakat harta. Jadi bukan zakat fitrah lagi. Kalau zakat fitrah kan berkaitan dengan puasa 29 hari selesai keluar beras. Puasa 30 hari selesai keluar beras. Zakat fitrah. Ini bukan pembahasan zakat fitrah. Ini jenis pembahasan yang kedua. Zakatul amwal, zakat mal. Yang ada pada 4 jenis harta tadi. Muharram, atau anggaplah kalau dia mungkin sulit dengan bulan-bulan hijriah, Januari sampai ke Desember hitungannya. Tapi mudahnya memang bulan hijriah. Misalkan Ramadan dia keluarkan, berarti Ramadan berikutnya dia harus keluarkan lagi. Ramadan berikutnya harus keluarkan lagi. Itu mudahnya. Tapi anggaplah kondisi kaum muslimin sekarang tidak terlalu perhatian dengan tanggalan atau bulan-bulan hijriah. Tapi ini miris sekali, menyedihkan sekali. Tapi mau tidak mau kita berikan contoh. Januari dia berikan atau dia memiliki uang 50 juta. Sampai kepada bulan Desember, uangnya masih bertahan, tidak bergerak. Kalau bergerak naik gak ada masalah, 51, 52, 53, 55, terus gak ada masalah. Kalau bergeraknya turun, batal. Gak jadi dia harus mengeluarkan zakat, gak wajib untuk dikeluarkan zakat. Kalau bergeraknya turun, kita anggap ini 50 bertahan selama 1 tahun, haulan kamilan. Maka di bulan Desember, di bulan 12, kalau Masehi Desember, di bulan 12 kalau hijriah, Dzulhijjah, dia harus mengeluarkan 2,5%. 2,5% dari 50 juta tersebut. Berapa 2,5%-nya? Berapa bilang? Berapa? 2,5% dikali 50 juta. Berapa? 1.250.000. 1.250.000. Dari 50 juta di bulan 12 Hijriyah atau Masehi, dia harus mengeluarkan 1.250.000 diberikan kepada al-fuqara wal masakin dan 8 golongan yang insyaallah taala akan dijelaskan oleh beliau. Dari 50 juta, 1.250.000. Ringan, tapi berat untuk mereka-mereka yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, apabila uang tadi bergeraknya ke bawah, 50 ternyata dipakai 5 juta untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu, maka haulnya akan turun lagi, batal, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Berarti dia bukan seorang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat harta. Makanya zakat harta ini disebutkan oleh Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Yang wajib untuk mengeluarkan zakat harta, zakat mal, adalah mereka-mereka yang kaya. Apa batasan kaya? Ketika sampai kepada nisabnya, sampai kepada haulnya, haulan kehamilan, maka dia keluarkan 2,5% dari itu semua. Kalau dia punya 100 juta misalkan, 2,5%. 150 juta, 2,5%. Terus demikian, kelipatan 50 juta. Makanya kita tadi beri contoh 50 juta, biar kelipatannya ngitungnya enak. Kalau 42 juta kan agak ribet, agak rumit. 50 juta, 100 juta, harus dia keluarkan 2,5%. 150 juta, harus dia keluarkan 2,5%. Terus demikian, hartanya berapa banyak? 1 triliun, harus dia keluarkan 2,5%. Maka itu hak yang dimiliki oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan 8 golongan lain yang insya Allah Allah sebutkan, yang insya Allah akan kita nukilkan dari firman Allah dalam surah At-Taubah, biidnillahi ta'ala. Kemudian disebutkan oleh beliau, wayaltahiku, atau sebelumnya kita masuk kepada pembahasan baru. Jadi sini beliau akan masuk kepada pembahasan baru yang berkaitan dengan zakat emas, yang berkaitan dengan perhiasan wanita. Perhiasan wanita, kalungnya, anting-antingnya, cincinnya atau yang semisalnya, wanita kan suka berhias. Apakah wajib atau tidak akan dibahas di sini oleh beliau. Tapi yang ingin saya bahas di sini untuk insya Allah menutup perjumpaan kita di sore ini adalah zakatul mal itu paling tidaknya memiliki 4 syarat. Jadi orang, tidak semua orang kaya harus mengeluarkan zakat malnya. Harus terpenuhi padanya 4 syarat minimal. Yang pertama dia muslim. Jadi orang kaya, kafir, bukan urusannya kita. Muslim, ini yang pertama, yang paling penting. Kemudian yang kedua, sampai kepada nisabnya. Tadi kalau kita analogikan 50 juta. Atau ya antum sendiri yang lebih paham tentang urusan-urusan dunianya antum. Jadi antum cari harga emas per gramnya berapa, langsung dikalikan dengan 85 gram emas. Atau dikalikan dengan 595 gram perak. Kalau antum tahu 1 gram peraknya berapa harganya, dikalikan. Insya Allah tidak jauh apa namanya nisab yang disebutkan oleh An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini. Ini yang kedua, sampai kepada nisabnya. Yang ketiga, harus sempurna haulan kamilan, tidak bergerak ke bawah harta tersebut, bergeraknya ke atas, bertambah. Karena zakat itu secara bahasa annama wa ziyadah, bertambahnya harta, bukan berkurangnya harta. Jadi kapan harta tersebut naik, maka itu yang harus dia zakati. Bertambah selama 1 tahun. Paling tidaknya tidak bergerak ke bawah dari bilangan minimal. Kalau kita kiaskan tadi 50 juta. Syarat yang keempat yang paling penting pula adalah istiqrarut tam atau mulkut tam. Kepemilikan yang menyeluruh. Artinya uang itu memang uangnya dia. Kapanpun dia mau ambil, kapanpun dia butuh uang itu, bisa untuk dia ambil. Mulkut tam, secara sempurna dia memiliki harta tersebut. Bukan lagi digantung di orang lain. Ini menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana dengan uang yang kita tabung untuk berangkat haji. Itu kan bilangannya ratusan juta itu. Ada sampai 250, ada Masya Allah, tabarakallah, agniya dari kalangan kaum muslimin. Satu orang saja sudah berapa? Terlebih dia mau haji dengan 5 orang anggota keluarganya. Oh, ratusan juta. Bagaimana itu uangnya? Apakah wajib dizakati atau tidak? Tinggal ditanya. Syarat pertama muslim, alhamdulillah. Yang kedua nisab, jelas sampai nisabnya ratusan juta kok. Tadi 50 juta aja sudah sampai atau 42 juta saja sudah sampai kalau 500 ribu. Kemudian yang ketiga haul, bertahun-tahun kan itu? Bisa nunggu sampai 2 tahun, 3 tahun atau mungkin 18 tahun atau 20 tahun di sebagian tempat. Tinggal syarat yang keempat. Harta itu miliknya dia secara sempurna atau tidak? Bagaimana kita mengetahui kepemilikan secara sempurna? Ya coba diambil. Bulan ini saya mau ngambil. Bisa apa tidak? Oh tidak bisa, ini sudah jadi miliknya Kementerian Agama dan yang seterusnya. Berarti bukan milik Anda. Berarti bukan milik antum. Berarti harta ini tidak memenuhi kriteria zakatul mal. Begitu pula ini menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dana pensiun. dari sebagian perusahaan. Katanya perusahaan itu, katanya sih, wallahu alam, ana enggak tahu. Katanya perusahaan itu setiap bulan menyisihkan sekian persen atau sekian rupiah, pokoknya untuk persiapan dana pensiun lah. Nominalnya, saldonya akan diberitahukan kepada si pemilik uang, ini saldo kamu sudah 100 juta misalkan. Tapi gimana? Muslim, nisabnya sampai 2 kali lipat malah. Kemudian haulnya bertahun-tahun, dia kerja di perusahaan misalkan 20 tahun, 20 tahun nisabnya. Tapi yang keempat, syaratnya terpenuhi atau tidak? Uang itu ternyata katanya sebagian perusahaan mengatakan uang ini tidak bisa digunakan. Ini memang uang Anda, uang antum, tapi enggak bisa dipakai. Kecuali nanti sudah keluar dari perusahaan, sudah pensiun, baru kita berikan. Pesangon, katanya gitu namanya. Wallahu a'lam bishawab. Antum yang lebih paham tentang urusan dunia seperti ini. Walhasil kalau demikian gambarannya dan demikian keadaannya, berarti syarat yang keempat tidak terpenuhi. Harus empat-empatnya terpenuhi. Uangnya memang uang dia. Yang ratusan juta tadi, atau puluhan juta tadi, bisa dia pakai kapan saja. Bisa dia cabut, bisa dia masukkan lagi. Bisa dia tabung, bisa dia ambil kalau dia butuhkan. Tapi kalau ternyata ditahan oleh pihak-pihak tertentu, dia tidak bisa mengambil, nanti dengan persyaratan kalau sudah lepas dari perusahaan, atau nanti kalau sudah diberangkatkan haji baru bisa dimanfaatkan, dan yang seterusnya, maka syarat yang keempat, mulkut tam, kepemilikan secara sempurna, berarti belum ada pada orang tersebut. Jadi semuanya bergantung kepada syarat-syarat yang ada pada zakatul mal yang minimalnya ada 4. Ada beberapa persyaratan lain, akan tapi hanya persyaratan yang sebagai penyempurna, istilahnya mukammilat, tidak terlalu berkaitan dengan keadaan kaum muslimin di zaman sekarang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Pertanyaan, afwan, kalau uang kiasnya pakai emas atau perak untuk mengeluarkan zakat, yang mana yang kita pilih? Dihitung dua-duanya. Antum cari harga 1 gram emas berapa, antum cari harga 1 gram perak berapa. 1 gram emas sekian, 1 gram perak sekian. Kalau emas dikali 85, itulah nisabnya. Kalau perak dikali 595, itulah nisabnya. Jadi ini sebenarnya PR untuk kita semua. Untuk pertemuan besok, berapa harga 1 gram emas, berapa harga 1 gram perak. Harus dicari dengan teliti, karena ini berkaitan dengan harta-harta kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai di mana nisabnya? Sampai di emas kah? Atau sampai di perak kah? Maka itu selama bertahan 1 tahun penuh, wajib untuk dikeluarkan 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzaru ya ra'akumullah.